sesali kalau nanti keadaan aku tak bisa. Mungkin diri saya mau sendiri. Kalau dirimu bisa sayangi aku, tunjukkan yang ku suka. Kau punya hati.